الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة سيدان صلاة subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa kita insyaAllah berada di Jumat terakhir di penghujung bulan Dzulqa'dah. Artinya pekan depan sesaat lagi kaum mukminin akan bergembira dengan memasuki permulaan bulan Dzulhijjah. Pertanyaannya, kenapa kita harus berantusias ketika menyambut bulan tersebut? Apa fadilahnya, apa keutamaan maupun manfaat yang ada di bulan itu? Jawabannya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dan nabinya alaihi salatu wassalam memberikan berbagai macam fadilah yang mungkin tidak kita dapati kecuali di bulan tersebut. Paling tidak empat hal. Yang pertama, permulaan Dzulhijjah merupakan hari-hari yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan dan diabadikan di dalam Al-Quran. Merupakan hari-hari yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan, disyariatkan bagi kita untuk selalu mengingatnya. Dalam surat Al-Hajj ayat 28, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Dan mereka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari-hari yang telah digariskan, hari yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan, hari yang telah Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan. عَلَى مَا رَزَكَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Dari rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka dari binatang ternak. Apa hari yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan, tentukan, gariskan kepada kita? Berkata sahabat Ibnu Abbas yang menjadi ahli tafsirnya para sahabat. Beliau menegaskan, ay ashrutil hijjah. Yang dimaksud pada ayat ini adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Permulaannya. Maka oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala sampai bersumpah dengan hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala sampai bersumpah di dalam Al-Quran menggunakan hari ini. Kata para ulama, al-azim la yuqsim illa bil-azim. Yang maha agung tidak sembarang. Yang maha agung tidak akan bersumpah kecuali dengan perkara yang mulia, yang memiliki kedudukan yang tinggi dan yang agung juga. Dalam surat apa? Yang dibacakan oleh imam hari ini. Hah? Wal fajr. Demi waktu fajar. Wa layalin ashr. Dan demi 10 malam. Wasyaf'i wal wajr, baik yang genap maupun yang ganjil di hari itu. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 10 hari. Jumhur ahli tafsir diantaranya Ibnu Katsir, beliau menegaskan yang dimaksud dengan 10 malam, 10 hari pada ayat ini yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, Asyru Dzulhijjah. Yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ini merupakan pendapatnya jumhur. Hari yang Allah Subhanahu wa taala agungkan dengan menggunakan lafaz tersebut untuk disumpahi. Itu 10 hari yang akan kita datangi pekan depan insyaAllah. Ini keutamaan yang pertama. Kemudian fadilah yang kedua, ikhwani afidhakumullah, di dalam 10 pertama Dzulhijjah terdapat hari Arafah. Kenapa menjadi hari Arafah sebagai sesuatu yang utama? Jawabannya yang pertama, Arafah merupakan rukun haji. Yang disebut sebagai Yaumul Hajjil A'zam. Hari haji yang besar. Yaitu hari Arafah. Pada tanggal 9. Oleh sebab itu dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Yang disebut dengan yaumul hajjil akbar. Hari haji yang besar. Ini satu di antara fadilah Arafah. Kemudian yang kedua, fadilah Arafah merupakan waktu yang dimana seorang hamba bermunajat Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Artinya hari itu mustajab. Hari Arafah mustajab. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam silsilah sahihah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, khairud du'a yaum Arafah. Sebaik-baiknya doa yaitu pada hari Arafah. Kalau disebutkan sebaik-baiknya doa, berarti enggak sembarangan. Hari tersebut lebih mengena, lebih diharapkan untuk naik ke atas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua dari hari Arafah. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berbangga kepada kaum muslimin yang sedang menjalankan wukuf. Berbangganya Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Makhluk yang ada di langit. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, innallaha yubahi bi ahli Arafah ahlas sama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbangga, berarti akan disebutkan mereka satu persatu. Siapa ahli Arafah yang berdiam diri, yang wukuf di hadapan penghuni langit? Allah Subhanahu wa taala puji mereka di hadapan para malaikat dan di hadapan para nabi. Enggak ada kecuali pada hari Arafah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, Arafah merupakan hari yang di mana mereka akan dilepaskan dan diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min ayyamin akthar." Tidak ada hari yang banyak an yu'tikallahu fihi 'abdan minan nar, yang di mana Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan umat manusia dari api neraka. Tidak ada hari yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala akan banyak mengeluarkan mereka dari azab Allah dalam api neraka. Min yaumi Arafah. Kecuali pada hari Arafah. Allahu Akbar. Satu hari saja ini sebetulnya cukup. Dan Arafah tidak terjadi. Kecuali di dalam 10 hari pertama di bulan tersebut. Ini fadilah yang kedua. Fadilah yang ketiga, di dalamnya terdapat yaumun nahr, hari penyembelihan. Setelahnya pada hari ke-10 yang dikategorikan sebagai hari terbaik dalam kurun waktu 1 tahun. Hari terbaik yaumun nahr, hari penyembelihan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "A'zamul ayyam 'indallah," sebaik-baiknya hari yang paling mulia, yang paling agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaumun nahr wa yaumul qir. Yaumun nahr, hari penyembelihan, dan dari hari al-qir. Apa itu hari al-qir? Nabi menyebutkan cuma 2 hari saja. Yang paling agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaumun nahr, hari penyembelihan, yaitu 10 Dzulhijjah, dan hari al-qir atau al-qar. Al-qar diambil dari kata istiqrar, yang artinya tenang, nyaman. Kapan hari tersebut? Setelah hari penyembelihan. 1 hari. Yaitu pada tanggal berapa? 11. Kenapa disebut hari yang tenang? Karena mereka sedang beristirahat. Setelah menjalankan tawaf ifadah. Dan setelah menjalankan penyembelihan. Di kota Makkah. Yang disebut dengan hari al-qir. Yang penuh dengan ketenangan. Istirahat. Kaum mukminin di daerah Mina disebut dengan hari Al-Qir. Dan 2 hari ini merupakan sebaik-baiknya hari pada kurun waktu 1 tahunnya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir, diperintahkan kita untuk memperbanyak amal ibadah di 10 hari tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu fihinna ahabbu ila Allah min ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang dimala amalan saleh lebih Allah subhanahu wa ta'ala cintai daripada 10 hari ini. Tidak ada hari-hari yang dimana amalan soleh, amalan baik, lebih Allah subhanahu wa ta'ala cintai daripada 10 hari ini. Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah?" Kata para sahabat, "Wahai Rasulullah, apakah jihad pun tidak bisa menandingi?" Karena jihad amalan yang paling tinggi dalam Islam. Apakah jihad pun tidak bisa menyamainya? Nabi menegaskan, walal jihadu fi sabilillah. Hatta jihad, walaupun jihad, tidak bisa menandinginya. Kecuali, rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi, walam yarji' min dhalika bishay. Kecuali orang yang keluar dengan membawa jiwanya, dengan membawa hartanya, kendaraannya, kudanya, untanya, pedang dan baju perisai yang dia miliki, kemudian tidak kembali ke rumahnya. Artinya mati dalam keadaan syahid. Pada hadis ini menjelaskan kepada kita, ikhwan hafizakumullah, amal ibadah di 10 hari yang akan kita datangi pekan depan itu Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Artinya kalau Allah subhanahu wa ta'ala cintai, pahalanya Allah lipatkan. Pahala amalan di hari-hari tersebut digandakan. Ditambah lagi, yang beramal di hari-hari tersebut lebih afdal dari seorang mujahid fi sabilillah yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan selamat. Karena hadis tadi mengatakan, tidak bisa menandingi walaupun jihad kecuali orang yang mati. Berarti orang yang selamat, amalan di bulan Dzulhijjah permulaannya lebih baik daripada mereka yang berjihad dalam keadaan selamat. Maka amalan apakah yang dianjurkan untuk kita lakukan di hari-hari tersebut? Kita ambil tiga saja. Yang pertama, berpuasa. Di 10 hari dari 9-nya, karena hari ke-10 Id, 9 hari berpuasa di permulaan Dzulhijjah. Dari istri-istri Nabi alaihissalatu wassalam, mereka meriwayatkan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasuma 9 Dzulhijjah. Nabi alaihissalatu wassalam berpuasa di 9 hari ini. Nabi alaihi salatu wasallam berpuasa di 9 hari ini, dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani. Oleh sebab itu Imam Nawawi yang menjadi gurunya mazhab Syafi'i yang diambil di negeri kita, Imam Nawawi berkata, ustuhibba istihbaban syadida. Puasa 9 hari ini merupakan sunnah yang amat sangat dianjurkan. Jadi yang bisa berpuasa, monggo silahkan berpuasa. Sejak hari pertama di bulan Dzulhijjah. Terlebih lagi, terlebih khusus pada hari yang ke-9. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah, Nabi alaihi salatu wasallam ditanya mengenai puasa di hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahtasibu 'ala Allah an yukaffir as-sanata al-baqiyah wal madhiyah." Aku berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu dan dosa-dosa yang tahun berikutnya. Masya Allah. Satu hari saja kita berpuasa menahan lapar dan dahaga dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. 2 tahun. 720 hari. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan disia-siakan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah at-takbir. Bertakbir. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Umar, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, fa'akthiru fihinna minat tasbih. Perbanyaklah pada 10 hari tersebut dengan tasbih. Hari-hari itu dengan tasbih. Wattahmid. Mengucapkan hamdalah, pujian syukur kepada Allah. Wattahlil la ilaha illallah. Wattakbir. Allahu Akbar. Diperintahkan kita oleh Nabi SAW memperbanyak di hari-hari itu tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Para ulama membagi takbir ini menjadi 2 macam. Yang pertama takbir mutlak, yang sifatnya umum global. Takbirun 'am. Apa yang dimaksud dengan takbir global yang sifatnya umum? Dimulai setelah sholat fajar di hari pertama Dzulhijjah. Setelah sholat fajar, dimulai takbir hari pertama Dzulhijjah sampai penghujung hari tasyrik. Setelah salat fajar pertama Dzulhijjah bertakbir sampai penghujung hari tasyrik, dan ini dilakukan oleh para sahabat. Kana Abu Hurairah yakhruju fi suq. Abu Hurairah keluar menuju pasar-pasar. Fil ayyamil ashr, ketika sudah memasuki 10 hari di bulan Dzulhijjah, sengaja beliau memasuki pasar-pasar. Yukabbir, beliau bertakbir di hari-hari tersebut. Fayukabbiru nas bitakbirihi, yang membuat umat manusia pun bertakbir sesuai dengan takbirnya Abu Hurairah. Begitu pula khalifah Umar ibn al-Khattab ketika melaksanakan ibadah haji, kana yukabbir fi kubbatihi. Umar ibn al-Khattab dahulu bertakbir di dalam kemahnya ketika melaksanakan ibadah haji. Umar ibn al-Khattab bertakbir di dalam kemahnya, fayasma'uhu ahlul masjid. Saking kerasnya suara Umar sampai didengar oleh orang-orang yang tinggal di masjid. Fayukabbirun, yang membuat mereka pun bertakbir. Hatta tartajju mina bitakbir, sampai-sampai mina bergemuruh dengan takbirnya mereka. Masya Allah. Sampai mina gemuruh dengan takbirnya mereka. Begitu pula sahabat Ibnu Umar anaknya. Kana yukabbir khalfa kulli salat. Ibnu Umar senantiasa bertakbir setiap selesai salat. Wa fi qistatihi, dan di majlis-majlis beliau. Wa fi mamsyah, dan setiap beliau berjalan di 10 hari ini. Maka ikhwani afidhakumullah, perbanyak takbir di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Disebutkan oleh para ulama yang dimaksud takbir di sini secara sendiri-sendiri dengan menjaharkan suara, bukan takbir yang dipimpin oleh satu orang. Masing-masing mereka bertakbir dengan mengeraskan suara. Ini yang disebut dengan takbir mutlak. Kemudian yang kedua, takbir muqayyad, yang sifatnya lebih terbatas, lebih khusus, lebih rinci, lebih sedikit masanya. Kapan dimulai takbir muqayyad yang lebih dianjurkan? Pada waktu fajar di hari Arafah. Ini yang lebih ditekankan. Lalai pada hari pertama, jangan lalai di hari Arafah. Mulai fajar sampai hendak terbenamnya matahari pada 13 Dzulhijjah. Ini takbir yang sifatnya khusus. Mulai fajar hari Arafah berakhir ketika matahari hampir terbenam di hari ke-13, penghujung hari tasyrik. Ini amalan yang kedua. Amalan yang ketiga, yang paling afdal di antara yang lain di hari-hari tersebut. Amalan apa? Menyembelih, amalan yang baik. Amalan apa? Yang paling afdal di hari tersebut. Salat. Salat termasuk amalan yang baik, tapi yang paling afdal. Salat dijaga, baik salat sunnahnya, rawatib, apalagi salat wajib, berjalan menuju ke masjid, menjaga salat 5 waktu dengan berjamaah, tidak melalaikannya, kemudian mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberikan makanan kepada fakir miskin, menghormati tamu, menghargai tetangga, menegakkan amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar, menyebarkan salam, berbakti kepada kedua orang tua, melayani ayah, ibu dan saudara-saudara mereka. Ini semuanya amalan kebaikan. Tapi yang paling afdal berkaitan dengan hari ini. Apa? Gampang ya kau. Apa? Manasik, manasikul haji, manasik haji dan umrah. Di mana Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa' illal jannah. Dan haji yang diterima, haji yang sukses, haji yang berhasil, haji yang mabrur, tidak ada balasan kecuali surga ila huna walhamdulillah.